sedih, bumi pun merintih, apalagi aku yang menyintaimu. Cinta suci engkau hianati, begitu sungguh hinanya akhlak pekertimu. Mata ini malu untuk melihatnya. Kau dicumbu lelaki yang suci engkau.